música na Conga. Sio manetaro muja uboyo no uboyo anaene muroro. Oh angin tolong antar sapu nama untuk dia yang jauh di seberang sana. Oh sio sayang kalau kau rindu, ku sebut sapu nama saja di situ. Tak di sini rasa dan tahu. Oh walau meski tong tak bisa jauh. Oh sio sayang kalau kau rindu, ku sebut sapu nama saja di situ. Tak di sini rasa dan tahu. Oh walau meski tong tak bisa jauh. Dan kau pun rindu setahun cang. Jauh telah berbincang, terasa hatiku pincang saat diterpa sepinya malam. Ingin ku engkau tahu, ku memandangmu dari jauh. Siu manita aromu jauh, torang tak pele tanjung dan pulau. Ombak sereri antar dai pun rindu ini untuk ai. Siu bereri bo manita dai di sini berjuang demi ai. Rindu kau yang di seberang sana, tunggu sampai sepulang ke rumah. Sambut saja dengan hati ramah, jangan deh kau pergi murah rumah. Sebut sayang kau jenuh, meski tak bisa jauh. Sobat cinta ni satu, cuma kau yang tak tahu. Maka percaya, jangan kau ragu dengan yang lain. And I promise for you baby, trust me I'll be fine baby girl. Ucap sapu nama jika rindu, tak pasti tahu jelas kau yang punya rasa itu. Yakinlah tak dekat dengan cinta yang pekat, dan kau harus jaga hati karena itu sapu berkat. Oh, sayang kalau kau rindu, ku sebut sapu nama saja di situ. Tak di sini rasa dan tahu. Oh walau meski tong tak bisa jauh. Oh sio sayang kalau kau rindu, ku sebut sapu nama saja di situ. Tak di sini rasa dan tahu. Oh walau meski tong tak bisa jauh. Di sana sa di sini angin bawa rindu ini. Dan katakan masih ada rindu bertemu kau sendiri. Hingga terbawa kau senyum dalam mimpi. Panggil sapu nama pasti takkan kasih kabar. Dan seantar rindu tertutup di dalam kamar. Dan sebakar semua keluhan di dalam samar. Sayang samohon kasih kabar. Kembali ungkap rindu yang terpendam. Meredam tak rendam. Saya jatuh dan tenggelam. Lalu dalam sayang yang hati susah sayang. Sebut nama jika tersiksa. Biarkan jarak jadi pemisah. Kita terpisah namun rasa tak putus asa. Terus seasa masih terasa. Cinta lapis sayang coba rasa. Alus dada cinta sudah tahan untuk kau. Rindu bertemu ketemu hanya dengan kau. Sio maneta romu jauh boyo no huboyo anaene muroro. Oh angin tolong antar sapu nama untuk dia yang jauh di seberang sana. Oh sio sayang kalau kau rindu, ku sebut sayang.